Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala utwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Tapi insyaAllah ta'ala kita memasuki hadis yang ke-79. Qala an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abarul birri ayasila ar-rajulu wuda'a bih. Rahu Muslim. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abarul birri ayasila ar-rajulu wuda'a bih. Rahu Muslim. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abarul birri ayasila ar-rajulu wuda'a bih. Rahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abarul bir, kebaikan di antara kebaikan, abarul bir, termasuk dari bentuk bir, ayasila rajulu wuda abih, seorang untuk menyambung hubungan, wuda abih, al asdika abih, untuk menyambung hubungan teman-teman, bapak seorang. Sehingga termasuk dari bentuk biru walidain adalah seorang menyambung hubungan kepada teman bapak seorang. Bahkan dikatakan untuk menyambung hubungan teman-temannya bapak kita. Ini termasuk bentuk birrul walidain. Bentuk berbuat bir kepada orang tua. Dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Dinar dari Ibn Umar, bahasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan manakala beliau hendak bepergian ke Mekah, beliau biasanya mengendarai himar, mengendarai keledai, dan demikian pula mengenakan imamah untuk mengikat kepalanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau membawa 2 tunggangan, satunya unta, yang satunya keledai. Sehingga manakala sudah merasa lelah, merasa capek mengendarai unta, maka beliau mengendarai keledai. Dan pada suatu ketika beliau sedang melakukan perjalanan dan mendapati ada seorang A'rabi, seorang badui yang berjalan. Maka Ibnu Umar mengatakan, bukankah engkau adalah si Fulan Ibnu Fulan? Maka A'rabi tersebut mengatakan iya. Maka kemudian Ibnu Umar mengasihkan keledainya dan demikian pula memberikan imamahnya untuk mengikat kepalanya. Maka Ibnu Umar pun ditegur oleh Abdullah ibn Dinar. Dia itu seorang Arabi. Cukup engkau beri sesuatu yang sedikit sudah cukup. Tidak lantas engkau memberi tungganganmu engkau berikan, imamahmu engkau berikan, kemudian engkau berjalan. Maka kemudian Ibn Umar mengatakan, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abarul bir ayasila rajulu wuda abih. Ternyata A'rabi tadi adalah anak dari temannya Umar radhiyallahu anhu. Ini yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ini hanya bertemu dengan anak dari teman bapaknya. Bagaimana kalau Ibnu Umar bertemu dengan bapak dari Arabi ini, yang dia adalah teman dekatnya apa? Ibnu Umar. Maka dalam ini sini sebagaimana disebutkan oleh mereka ulama tentang bagaimana imtisalnya Ibnu Umar terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk bir beliau kepada bapaknya itu Umar radhiyallahu anhu, sehingga beliau menyambung hubungan, memberikan pemberian kepada anak dari teman bapaknya. Dan demikian pula disebutkan oleh mereka ulama bahasanya dalam hadis ini menunjukkan tentang siatu rahmatillah, tentang luasnya rahmat Allah SWT, yang mana seorang diperintahkan selain menjalin hubungan dengan kerabat-kerabatnya, di sini pun diperintahkan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang merupakan teman-teman dari bapak-bapak kita sebagai bentuk birrul walidain. Sehingga sebagaimana yang disebutkan di sini, kita diperintahkan untuk menjalin hubungan dengan teman dan temannya bapak kita atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang tua kita, agar kita menjalin hubungan dengan mereka. Dan ini adalah merupakan bentuk bir kita kepada kedua orang tua kita, yang sebagaimana Allah SWT telah menyebutkan tentang hak kedua orang tua setelah haknya Allah SWT. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah SWT memerintahkan agar kita beribadah kepadanya dan berbuat ihsan, berbuat bir kepada kedua orang tua kita. Maka setelah semeninggal orang tua kita, kita diperintahkan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan orang tua kita sebagai bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita ambil masail yang keempat, yaitu tentang hubus sahabah, dan demikian pula mencintai mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan mu'taqadnya ahlu sunnati wal jamaah, sebagaimana telah kita bawakan kalamnya Syaikhul Islam rahimahullah taala. Maka dari bentuk kecintaan ahlu sunnati wal jamaah kepada mereka para sahabah, dan demikian pula kecintaan mereka kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan bahasnya ahlu sunnati wal jamaah wasat, berada di pertengahan antara orang-orang rawafid dengan orang-orang nawasib. Sehingga sebagaimana pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW masih dalam wasitiyah, beliau menyebutkan tentang ahlu sunnati wal jamaah, wa yatabarrauna min tariqatir rawafid alladina yabghaduna sahabata wa yasubunahum wa tariqatan nawasib alladina yuduna ahla bait biqaulin wa au amalin. Ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari metode, dari jalannya orang-orang rafidah. Yang mana mereka orang-orang rafidah, yabghaduna sahabata wa yasubunahum. Mereka orang-orang rawafid, orang-orang rafidah, mereka membenci para sahabat, bahkan mencela mereka para sahabat. Ini apa yang ada pada orang-orang Rafidah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah wasat, pertengahan dari sikapnya mereka orang-orang Rafidah di dalam mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh mereka para sahabat. Disebutkan pula oleh Rasulullah SAW Taala di sini bahasanya orang-orang Rafidah secara umum, wa ila kelompok Rafidah juga terpecah menjadi sekian kelompok. Nah, tapi secara global, secara umum mereka terbagi menjadi tiga. Kelompok yang pertama, adalah mereka-mereka yang ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga mereka memiliki keyakinan bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah ilah. Adalah ilah. Adalah sembahan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka meyakini kalau Ali radhiyallahu anhu bukan ilah, adalah Allah Subhanahu wa taala halafi. Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan Ali. Dan demikian pula di antara keyakinannya bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah rasul. Nah, tapi Malaikat Jibril keliru di dalam memberikan wahyu. Ini jenis yang pertama. Orang-orang Rafidah yang meyakini Ali itu adalah sebagai ilah. Atau Allah SWT menyatu dengan Ali radhiyallahu anhu. Atau meyakini bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah Rasul. Kemudian jenis yang kedua dari mereka orang-orang Rafidah adalah mereka-mereka yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dibandingkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lainnya. Sebagaimana telah kita lewati bahasanya tertib al-afdhaliyah adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Nah, tapi mereka di sini bagian yang kedua dari orang-orang Rawafid, mereka lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa yasumuna anna Aliyan huwa al-wasi. Dan mereka berkeyakinan bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah wasi yang diwasiati untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahasanya Taib itu yang kedua. Jenis yang ketiga adalah mereka orang-orang Rawafid yang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari mereka para sahabat. Maka ketiga jenis dari orang-orang rawafid ini telah diberikan hukuman oleh Ali radhiyallahu anhu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW rontal di sini, fa'aqaba amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tawaif salat. Ali radhiyallahu anhu memberikan hukuman ketiga kepada ketiga kelompok ini dari kelompok rawafid. Adapun jenis yang pertama yang meyakini bahasanya Ali adalah ilah atau Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan Ali radhiyallahu anhu, maka ini apa? Telah di bakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan di sini fa amara bi ihraqi ulaik alladzina da'u fihi al-ilahiyah. Orang-orang rawafid yang menyatakan Ali adalah ilah maka diperintahkan untuk dibakar. Fa in kharaja dhata yaumin fasajadu lahu. Pada suatu hari Ali radhiyallahu anhu keluar. Maka mereka orang-orang rawafid yang jenis pertama ini apa? Sujud kepada Ali radhiyallahu anhu. Faqala lahum ma hadza? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, apa-apa ini? Faqalu antahu. Engkau adalah dia. Jadi maknanya engkau adalah Allah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, man ana? Siapa diriku? Mereka orang-orang rawafid yang jenis pertama mengatakan, antallah alladzi la ilaha illahu. Engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali engkau. Maka kemudian Ali radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membuat parit yang dipenuhi dengan api, kemudian mereka dibakar. Tidak ada khilaf di kalangan mereka para sahabat tentang kewajiban untuk membunuh mereka. Hanya saja terjadi khilaf tentang kaifiyah, cara dari membunuhnya. Yang benar adalah untuk dibunuh dengan tidak dibakar. Karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzib binar ila rabbun nar. Bahkan mereka orang-orang rawafid tatkala dibakar, mereka semakin yakin bahwasanya Ali radhiyallahu anhu adalah ilah. Ini jenis yang pertama. Ada pun jenis yang kedua yang lebih mengedepankan Abu Bakar yang lebih mengedepankan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar illa darabtuhu haddal muftara. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang lebih mengutamakan diriku dibandingkan Abu Bakar dan Umar kecuali aku akan memukulnya dengan had al-muftara, orang-orang yang melakukan kedustaan. Dan Ali radhiyallahu anhu sendiri telah mengatakan dalam riwayat yang mutawatir di mimbar Kufah, mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar. Ruya anhu hada min akthar min thamanina wajhan. Ali radhiyallahu anhu sendiri mengatakan sebaik-baik ummah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Ada pun jenis yang ketiga yang mereka mencela Abu Bakar dan Umar, maka sungguhnya Ali radhiyallahu anhu telah sampai berita tersebut kepada beliau, maka beliau pun mencari orang tersebut yang disebut dengan Ibnu Sauda, yang kemudian tatkala dia mengetahui bahasanya Ali radhiyallahu anhu akan membunuhnya, maka dia lari, melarikan diri. Ini tentang mereka orang-orang rawafid. Mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan julu sahabat, mayoritas dari mereka para sahabat, kecuali hanya belasan orang yang tidak dikafirkan. Dan di sisi lain mereka ghulu, melampaui batas di dalam mencikapi ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah kita lewati tentang mereka. Dan di sisi yang lain demikian pula ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari jalannya mereka orang-orang nawasib, yaitu orang-orang yang menyakiti ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan-ucapan mereka ataupun perbuatan-perbuatan mereka, yang mana mereka mengkafirkan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW taala, fa ahlu sunnati wal jamaah wasatun fi jami'i umurihim. Ahlu sunnati wal jamaah memiliki sikap pertengahan dari seluruh perkara mereka. Bainal ghali wal jafi'an. Fahum fi ali wasatun bainal khawarij war rawafid. Ahlu sunnati wal jamaah di dalam mensikapi sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu berada di pertengahan di antara al-jafa yang ada pada mereka orang-orang khawarij yang mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, dan antara keguluan yang ada pada orang-orang rawafid. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah pertengahan di dalam mensikapi Ali radhiyallahu anhu antara orang-orang khawarij dan orang-orang rawafid. Orang-orang khawarij termasuk dari nawasib, memusuhi ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang rawafid ghulu kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Utsman wasatun baina al-Marwaniyah wa Zaidiyah. Demikian pula ahlu sunnati wal jamaah wasat, pertengahan di dalam mensikapi sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu anhu berada di antara kelompok Marwaniyah dan kelompok Zaidiyah. Qala fi sa'ir sahabati baina gulati fihim wa ta'inina 'alaihim. Dan ahlu sunnati wal jamaah pertengahan di dalam mensikapi mereka para sahabah di antara keguluan mereka. Wata'inina 'alaihim, dan orang-orang yang menta'an, yang mencela mereka para sahabah. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, warrawafid syarrum minan nawasib. Orang-orang rafidah ini lebih jahat, lebih jelek dibandingkan orang-orang nawasib. Kemudian beliau menyebutkan, wa amma ahlu sunnah fa yatawalluna jami'al mu'minin wa yatakallamuna fihim bi ilmin wa adlin laisu min ahlil jahl wala min ahlil ahwa. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, maka mereka mencintai seluruh kaum mukminin. Wa yatakallamuna fihim, dan mereka membicarakan tentang para sahabah dengan ilmu, dengan adil. Laisa min ahlil jahl wala min ahlil ahwa. Ahlu sunnah bukan orang-orang yang jahil, dan juga pula bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yatabarrauna min tariqati rawafid wan nawasib jami'an. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari metodenya, dari keyakinannya, jalannya mereka orang-orang rawafid dan orang-orang nawasib secara keseluruhan. Ini yang menunjukkan bahwa ahlu sunnati wal jamaah alal haq, mencintai mereka para sahabat, mencintai mereka ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang syar'i, tidak ghulu sebagaimana orang-orang rawafid, dan demikian pula tidak jafa sebagaimana orang-orang an-nawasib. Wallahu a'lam.